Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Suryani dari Guru TK. Pokok bahasan jilid 3, pengenalan tanda baca panjang mad tabii, fathah diikuti alif dan fathah panjang. Kasroh diikuti ya sukun dan kasroh panjang. Dhammah diikuti waw sukun dan dhammah panjang. Pengenalan tanda baca panjang mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Pengenalan angka Arab 100 sampai dengan 500. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Komentar halaman 1, fathah diikuti alif dibaca panjang satu ayunan. Fathah diikuti alif dibaca panjang satu ayunan. Contohnya, bana, bana, tana, tana. Bana, bana, tana, tana. Bana, jana, hana, khona. Dana, zana, rona, zana, sana, shana, sona, dona. Jala, jala, jala, hasha, hasha, hasha. Hamala, hamala, hamala. Holako, holako, holako. Roshada, roshada, roshada. Hasada, hasada, hasada. Basiton, tabian, sabitan. Jahilan, hamidan, kholidan. Basiton, tabi'un, sabitun, jami'un, hamidun, kholidun. Syajidan, kafiron, sirojan, wasi'un, majidun, tobahun. Katibun, katibun, kitabun. Hamidun, hamidun, himadun. Mani'an, ba'isun, lijalisin. Kholison, hasinun, bihamilin. Manafi'u, marodi'u, waro'ina. To'amuka, famakana, wada'iyan. Halaman 11, komentar. Fathah panjang dibaca panjang satu ayunan. Fathah panjang dibaca panjang satu ayunan. Contohnya, yatama sama dengan yatama. Wakodo, sukaro. Wakafa, fazalika. Wasa'alaha, waduhaha. Haza balagun, haza sirotun. Zalika la ayatin. Ala sururin, ala ta'amin, bi ayatina. Haza sirotun, haza lasahirun, ala zalika, zalika la ayatin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.